Aduh, kayak bocah sekolah mana nih gue? Yang banyak lagi senang cerita tentang bocah sekolah, kayak jah. Bocah sekolah kena iya kok anak-anak, baik ceritanya jah, jajal. Ceritanya sih kayak mati nih, bayu. Tetap nangaring acara curan, mor. Curan perasaan dan humor. Warung, baru, doyong, mas. Doyong, namingir kali. Dati menungsa aja kakeon mangan dron-dron. Mau kena lockdown. Selamat pagi anak-anak. Aduh, dan bunga ya ngedati kue-kue pada sekolah-sekolah lang STM. Jalur apa tuh yakin muliane. Temenan. Tutup laku nih, cuman lagi zaman ini sekolah lang STM ya. Ya berapa kayak kue-kue pada anak-anakku. Manum nebune jam itu jam setengah bulut ke sinang terminal. Karo dut, ngopok karo calon terminal. Anak maning, waduh, saking apa orang duene kangat dipala ngutul Cilacap kota ngepit. Kan rumah jam setengah lima. Kunduk. Kali-kali bannya gembes. Nangun selarang. Mentainya dipombakakan. Kali-kali gutul sekolahan kayak ini. Pita kudu sendek namaring warung. Lumpat tembok segelem-gelem. Temudahnya pirang-pirang pancen. Ya anak mani ya. Berpajam istirahat. Nyuntukan delang kok pada. Agak lagi jajan. Ngenang warungnya biungnya kayak jajan. Masya Allah. Beli makan mendoan ya. Telung lembar. Es teh. Rung gelas. Rokoknya telung ler, pal, dibayar pindah 1.500. Aduh, kayak kasus pada yakin. Tapi yang belum dirasa kenapa ya. Oke, okay, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai. Ya, ya salah, bangunan zaman sekolah ya. Di sini ya, aku belajar. Ya. Oke, okay, akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini. Tapi sedurungnya nyumpain absen hit pada penangkat tempur lagi bocah ini. Kartotuying ada pak. Kartanom ada. Supin, Meriang, Kantong. Kantong ramane mati pak. Ramane kantong mati. Lumajan ke, tandanya bijungnya. Oke, yang selanjutnya Tukiman A. Tukiman A yang tukul kotamu barang. Tukiman B. Tukiman B orang melebu pak. Jero di mesamu mau nabi juga orang gel melebu pola. Kita bisa melebu kur lorok sok jen. Wah kau lihat kok. Lampak aduh jen pajak-pajak. Ini pun dia yang absen berkira mulu nam. Gak ada yang tekan begini aku lorok sok jen. Ucap gue bahaya maning jamin seorang bapak lah. Oke, kartu 6 dan kartu 7 ini sambungan pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa ini ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa ya, Sal? Anu sepeda pura. Kurang ngerti, Pak. Nah, kurang ngerti, Pak. Dari, Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. Oke, kita mulai aja lah ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya itu adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bayanan dunia ini kan ana lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? Bumi. Nah, gue kan. Oke, sekarang kita mulai saja lah ya. Pak guru sikar menyebutkan kata. Lah mengko ya Pak guru ngomong apa bae? Kata-kata apa bae sing jomanan Pak guru ya? Tolong digolatna lawan katane langsung dijawab ya. Kanto tujing karo kartanom bareng ya. Oke janji kae kowe tok ora teyeng. Kae kowe ana salah ngesuk guru-guru sekabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD. On SMP gratisnya dicabut. Oke. Tadi ya dijawab loh ya. Lawan katanya apa? Kita mulai dari sekarang. Kata yang pertama, anak-anak pintar. Umur. Atoh. Parah. Lunga. Rumi. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Siki matang. Siki kencot. Kenapa kencot? Kenapa matang? Kue salah kue. Wis bener kuwe. Wis salah kuwe. Kudu matang. Wis bener kuwe. Kudu tetep. Eh, wis salah kowe bodoh. Wis bener kuwe pintar. Sing bener kuwe lah. Salah kuwe. Sing kada bener. Sing kada salah. Murid-murid. Murid-murid. Rungok nage. Bingung banget. Bisa menang apa pada ya? Saya mau menang. Kok pertanyaan dah lo? Jawaban sekarang. Gue itu pertanyaan. Jawaban. Ada berapa ngajak, Pak? Jangan lupa. Gue itu pertanyaan, murid-murid. Itu jawaban, guru-guru. Ampun gue pada lo. Ampun gue pada lo. Wih, pada balik. Pada gemblung gue ya? Pada balik. Cukup. Kurang. Wih. Kurung. Yang apa ini pada kurung apa? Yang apa ini pada kurung sebagian? Oh, ngelaman gue ya? Oh, ngelaman ya? Pada kurang ajar, teman-teman. Oke, pelajaran sudah selesai. Pelajaran sudah selesai. Kodok. Kurung, bentar. Kodok. Apa? Masuk apa? Rusak pada. Oke, jangan orang menang kok kamar baliknya aja lu. Jurang Malam.